Pak. Pak. Lanek nabi ini gelemangan wedus. Umat kok ngenteni keajaiban teko langit tapi gak gelem nyambut. Hadis ini mengandung petunjuk bagi kita bahwa Islam melarang seseorang menganggur. Lu gak no? Islam melarang wong nganggur sehingga ia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meminta-minta. Bahasa Inggrisnya ngemis. Napa? Tetapi Islam memerintahkan setiap orang bekerja dengan sungguh-sungguh sekalipun menjadi buruh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi buruh jek luwe mulya timbangi meminta-minta. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh beliau Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. La yakudu ahadukum an talabil rizqi wa yaqul Allahumma rzuqni. Faqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Diterjemah no? Sayyidina Umar cerdas luar biasa. Tak terjemahne sing indah ya. Aja diropa ya. Janganlah seseorang di antara kamu berdiam diri dari mencari rezeki lalu berdoa. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku. Padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan mencurahkan emas dan perak. Gak tahu ana udan emas perak teko langit gak ana. Dawuh Sayyidina Umar menika mengandung pelajaran bahwa orang yang duduk sambil berdoa meminta diberi rezeki adalah orang yang melakukan perbuatan tercela. Karena langit tidak akan menurunkan emas dan perak kepada dirinya tanpa mau bekerja. Pak. Pak. Gak tahu ono bukti langit masyaallah nurun no emas dan perak. Allah memberi rezeki kepada hambanya, insyaallah sepanjang hambanya gelem krembia-krembia melalui kerja dan usaha. Islam tidak membenarkan seseorang sekedar berdoa tanpa mau bekerja. Tetapi berharap mendapatkan rezeki dari Allah. Sebab Allah tidak akan menurunkan emas dan perak dari langit diberikan kepada manusia tanpa usaha dari yang bersangkutan. Gak gelem macul, gak gelem mulang, gak gelem tani, gak gelem dagang. Kepingin oleh rezeki tiban rupa emas karo perak, ya gak ketemu. Artinya Allah memberikan rezeki kepada manusia melalui usaha keras manusia itu sendiri dengan melaksanakan kegiatan usaha insyaallah yang sungguh. Amin amin amin. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Pak. Ya usaha ya sungguh. Insyaallah ya talabul halal. Dengan kata lain, orang yang hanya duduk diam atau menganggur tidak layak meminta rezeki kepada Allah sekalipun ia terus-menerus berdoa. Jadi manusia harus bekerja keras terlebih dahulu, kemudian disusul dengan berdoa agar mendapatkan rezeki yang diinginkan dari Allah. Allahumma. Penting bagi kita untuk merencanakan hari-hari kita. Amin. Kemudian kita laksanakan rencana-rencana itu dengan penuh kesungguhan agar kita luput dari bahaya pengangguran. Jamaah penganggur. Jangan seperti air mengalir melakukan suatu ketika ada pekerjaan di depan mata. Jika tidak ada pekerjaan, maka ia akan menganggur. Ia tidak tahu pekerjaan apa yang harus dilakukan setelahnya. Walaupun tidak harus detail terperinci, rencana harian membuat sasaran-sasaran yang ingin kita capai dengan terpenuhi. Allahumma. Pokoknya sama tadi wong nganggur ya. Gelem nyambut gawe. Insyaallah nyambut gawe ini ya petel. Ndonga ya pet. Ojo ndonga tok terus tangane dikantongi gak tahu ana udan emas lan perak teko. Wis ah. Engko nek dikai pikir jare dongane gak mandi. Duduk dongane sing gak mandi, wong sing keliru memahami agama. Nek tani ya gelem macul, nek guru ya gelem mu. Insyaallah jari wong Madura untuk Surabaya ditutuno sing sopone wong tangane gelem rusuh insyaallah renes cocot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukamazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuriddat wa siril sair bisairil asma'i was sifat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.